Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja, azakumullahu jami'an. Alhamdulillah, malam ini kita bisa kembali lagi kajian rutin kita, yaitu terkait dengan salah satu cabang ilmu, yaitu ilmu an-nahwi atau al-qawaid nahwiyah, yaitu tata bahasa Arab, grammar. Kita sudah bahas tentang idhafah. Idhafah adalah penggabungan dua suku kata. Bisa kita simpulkan, idhafah ada dua macam ini. Ada idhafah kepada isim mu'rab, ada idhafah kepada isim mabni. Idhafah kepada isim mu'rab adalah idhafah yang isimnya berubah. Berubah baik harakat atau lebih tepatnya berubah tanda i'rabnya. Jadi katakan mu'rab, dia berubah tanda i'rabnya. Yaitu ada kalanya dhammah, ada kalanya fathah, ada kalanya kasrah. Nah, dan juga ada tanda yang far'iyah, ada kalanya waw, ada kalanya ya, ada kalanya tanda lain. Nah, ini dikatakan mu'rab. Jadi ada perubahan harakat atau tanda pengganti daripada harakat disebut alamah far'iyah. Nah, kalau idhafah kepada isim mu'rab, tentunya mudah untuk diketahui, yaitu mudhaf ilaihnya majrur, ya. Itu mudhaf ilaihnya majrur. Idhafah pada isim mu'rab berarti mudhaf ilaihnya majrur. Nah, tanda jarnya bisa dilihat. Bisa dilihat seperti kitabu Muhammadin. Muhammad asal Muhammadun, bisa berubah Muhammadan, bisa Muhammadin. Nah, di sini dia sebagai mudhaf ilaih, maka hukumnya majrur, tanda jarnya kasrah. Muhab kitabu Muhammadin. Nah, ini bisa dilihat tanda i'rabnya, tanda jarnya, yaitu harakat kasrah. Contoh lain, kitabu atau kutubu tilmidzaini. Nah, kata tilmidzain ini musanna. Ada kalanya at-tilmidzani pakai alif, ada kalanya at-tilmidzaini. Nah, di sini pakai ia. Kenapa? Karena dia sebagai mudhaf ilaih. Hukum mudhaf ilaih adalah majrur. Tanda jar bagi musanna adalah ya. Jadi kutubu at-tilmidzaini. Nah, ini contoh tentang isim yang mu'rab sebagai mudhaf ilaih. Adapun ni sebagai mudhaf ilaih dari isim mabni, nah, mabni ini permanen. Jadi permanen, dia tidak berubah. Contoh man. Jadi man ini isim-isim ham, dimanapun diletak dia tetap dia mabni. Jadi man, baik di awal man anta, baik dia sebagai apa mudhaf ilaih juga man. Kitabu man hadha, kitabu man hadha. Nah, ini yang maksud adalah yang idhafah kepada isim mabni. Nah, pada pertemuan lalu kita sudah mengungkapkan amsilatul idhafah minal ayatul Qur'aniyah, yaitu contoh-contoh penggabungan dua suku kata dari ayat Qur'an. Yang pertama sudah kita bahas, yaitu al-idhafah ilal asma'il mu'rabah, idhafah kepada isim-isim yang mu'rab. Nah, malam ini kita masuk kepada al-idhafa ilal asma'il mabniyah, idhafa kepada isim mabni. Isim mabni sudah kita bahas beberapa maudhu' yang lalu, ya, yaitu isim mabni di antaranya apa? Isim dhamir, kemudian isim istifham, isim mausul, isim isyarah, dan isim lainnya. Nah, coba kita lihat di sini beberapa contoh mudhaf ilainya adalah bentuk isim mabni. Taib, sebagaimana biasa, kami minta kepada para pemirsa Raja TV dan juga para pendengar Radio Raja untuk membaca di halaman 49, yaitu bagian ba, al-idhafa ilal asma'il mabniyah. Fadhal Ustaz Ihsan. Nah, Ustaz, jika kalau saya, pendengar dan pemirsa Raja TV, kita langsung berikan kesempatan via teleponnya di line telepon 021-823-6543. Sesi qiraah di halaman 49 kitab Al-Khulasatul Asasiyah fil Qawaidin Nahwiyah. Kita angkat penelpon yang pertama, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Ummu Fatimah di Bekasi. Naam, ahlan bikum. Naam. Barakallahu fikum. Fik barakallahu ya. Naam. Ya Ustaz, ya. Naam. Ahlan wasalam. Ahlan bik ya Ustaz. Yang di halaman berapa ya Ustaz? Naam, safhat 49. Oh, naam. Qismul ba. Oh, naam. الإضافة إلى الأسماء المبنية. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. مباشرة نعم روس لنجدكم. قال تعالى صراط الذين أنعمت عليهم. وقال تعالى يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. نعم طيب. Dan itu alhamdulillah sudah saya kasih tanda yaitu nah. Kata yang di garis bawahi berarti itu adalah kata idhafah. Apa arti idhafah ilal asma'il mabdiyah? Coba terjemahkan. Oh, idhafah bersandar kepada isim-isim yang mabni. Iya, itu apa? Penggabungan. Penggabung. Iya, kepada isim mabni. Iya. Tapi berarti apa? Isim mabninya mana? Mudhaf atau mudhaf ilaih? Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaihnya, iya. Mudhaf ilaihnya, maka ilal asma'il mabniyah. Baik, yang pertama fi qulub. Nah, kata qulubihim. Qulubihim. Ya, itu saja. Kalau fi itu bukan idhafah. Iya. Karena fi itu huruf jar. Karena yang idhafah itu adalah isim, bukan huruf. Fi qulubihim. Iya. Qulubihim. Nah, apa bentuk mudhaf ilaih di sini? Idhafah kepada isim mabni. Nah, apa bentuk mudhaf ilaihnya? Oh, dhamir. Nah, dhamir isim. Isim dhamir al isim mabni nah. Yaitu kata hum ya nah. Jadi fi qulubihim ya. Fi qulubihim. Baik. Yang kedua waquduha. Nah ini jumlah apa ini? Mungkin sedikit dia agak luas sedikit untuk mengulang pelajaran. Kira-kira jumlah apa ini? Fi qulubihim marad. Jumlah ismiyah ya Ustaz. Jumlah ismiyah. Betul. Betul. Mana mubtada'nya? Marombun. Marad. Ini namanya mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Jadi kalau ada ketemu sibul jumlah jar majrur maupun dzaraf di awal nah. Letaknya, setelah itu ada isim, itu kemungkinan besar adalah jumlah ismiyah, yaitu sibul jumlah dalam khabar muqaddam, mubtada'nya adalah mubtada muakhar. Adalah setelahnya mubtada muakhar. Iya. Rata-rata biasanya adalah isim nakirah. Ya. Isim nakirah. Nama kelima marad ya. Ini termasuk apa? Wujub ta'khiril mubtada, wajib mengakhirkan subjeknya. Itu mubtada'nya. Kena mubtada'nya nakirah, kemudian khabarnya sibul jumlah jar majrur atau dzaraf. Jadi fi qulubihim marad. Fil fasli tullabun. Amama al-ma'hadi sayyaratun. Enggak bisa didahulukan nakirahnya. Maradun fi qulubihim. Tidak boleh. Nah. Karena mubtada'nya nakirah. Taib, jayid. Nah. Terus, asani yang kedua. Waquduha. Naam, waquduha. Nah, ini idhafah kepada apa? Kepada isim dhamir. Dhamir, ha. Jadi, nah. Ha. Ini ha untuk apa? Dhamir anas kan? Nah. Selama-lamanya ha. Dia tidak akan berubah. Naam, waquduha. Baik dia sebagai mudhaf ilaih, dia majrur. Baik dia sebagai maf'ul bih, ra'aituha. Ra'aituha, tetap ha juga. Ini katakan isim mabni. Ha. Permanen dia. Baik, waquduha. Betul. Dan siratal ladzina. Nah, ini sebagai apa dia di sini? Yang mana Ustaz? Fattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijaratu. Ini kalau setelah isim mausul, itu sudah jelas jumlah. Itu ingat itu. Nah, ya. Setelah isim mausul, ini sudah pernah dibahas ya. Silatul. Nah, sudah dibahas di sini tentang bab isim mausul ya. Kita mengulang kembali agar tidak lupa. Ya, Ustaz. Karena isim mausul butuh apa? Butuh silatul mausul. Silatul mausul. Yang kedua? A'id. Apa itu A'id? Yang kembali ya. Maksud dhamir. Ya. Nah. Jadi dhamir yang kembali pada isim mausul dikatakan istilahnya A'id. Itu mustalahnya. A'idun. Dia butuh dhamir yang kembali. Simpelnya butuh dhamir yang kembali kepada isim mausul. Nah. Perhatikan. Berarti bahwa kuduhan nas itu berarti jumlah. Tinggal kita pilih. Jumlah apa itu? Jumlah ismiyakah atau jumlah fi'liyah? Atau simbol jumlah? Jar majrur atau dzaraf? Kalau fi'il amr itu apa ya Ustaz? Jumlah fi'liyah kan. Yang mana itu? Waqudu. Qudu kan amr ya Ustaz. Dia ya Allah lupa. Waqudu hannas. Waqud ada bentuk fi'il waqud. Bukan itu isim. Iya. Enggak ada bentuk fa'il waqud. Enggak ada. Waw itu waw asli, bukan waw ataf ke apa. Jadi tidak mungkin setelah isim mausul ada huruf waw. Waw ataf. Dia harus bentuk jumlah. Ketukar sama duku, Ustaz. Kenapa? Ketukar sama duku, ini kudu. Duku? Bukan duku, itu wakud. Wakud itu apa? Kayu bakar kan? Iya. Wakud. Iya. Jadi alat untuk bakar. Nah. Masuk kayu kan? Wakud. Waquduhan nas wal hijarah. Kayu bakar adalah manusia dan batu. Arti manusia-manusia yang musyrik. Baik. Nah, ini jumlah apa ini? Jumlah ismiyah. Ismiyah. Mubtada'nya waqud, khabarnya annasu. Jumlah ismiyah. Baik. Hanya kembali pada isim mausul kata a'id. Ahsan. Terus siratal ladzina an'amta 'alaihim siratal ladzina. Iya. Mudhaf kepada isim mabni. Apa isim mabni situ? Isim mausul. Isim mausul. Alladzina ke isim mausul kan? Mabni al-fathah. Mabni al-fathah alladzina. Iya. Alladzina ini isim mausul mabni al-fathah. Fathahnya di atas nun. Ya, karena dia selamanya alladzina. Nah, perhatikan. Nah, as-siratal ladzina. Makanya siratnya tidak pakai alif lam. Iya. Bukan as-sirat tapi as-sirat. Karena itu. Karena biasanya betul aglabiyah kebanyakan biasa isim mausul sebagai na'at ya. Nah, cirinya kalau sebelumnya ma'rifah. Kalau sebelumnya ma'rifah, sebelum isim mausul ma'rifah, ke itu sudah bisa ditebak bahwa itu adalah isim mausulnya adalah na'at. Al-kitabu alladhi as-siratu alladhi. Karena sebelumnya ma'rifah. Kenapa ma'rifah? Karena isim mausul sebagai na'at. Isim mausul itu ma'rifah. Maka man'utnya mesti harus sama. Ma'rifah juga hukumnya. Nah, ini sini siratnya tidak pakai lam kan? Sah? Iya, sah. Nah, berarti ini idhafah. Siratal ladhina. Jadi mudhafnya sirat. Alladzina mudhafun ilaih. Nah, bagaimana ini kalau dia mabni? I'rabnya apa? Sudah kita bahas pekan yang lalu. Apa i'rabnya? Apakah i'rab majrur? Mabni. Apakah istilah? Istilahnya apa? Oh, fi mahalli. Mahal namanya. Jadi tidak di'rab apa? Majrur. Fi mahalli. Mudhaf ilaih majrur. Enggak. Itu kalau isim mu'rab ya. Kitabu Zaidin. Zaidin mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jiri al-kasrah. Itu kalau isim mu'rab. Tapi kalau isim mabni, cara pengurai jabatan kata, kaedah yang sudah baku, tata bahasa adalah mahal. Menempati tempat jar. Nah, jadi alladzina isim mausul mabni al-fathah fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Sebagai mudhaf ilaihi. Baik, ahsan, tabarakallah fiik. Fiikum barakallahu khair. Jazakum khairan barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khair, Ummu Fatimah. Terima kasih 3 nomor sudah dijawab, dibaca dan diuraikan. Alhamdulillah. Kita berikan kesempatan yang kedua di belakang Ummu Fatimah di line telepon 0218236543. Baik, kita sapa kembali penelpon berikutnya. Halo. Ya, silakan sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Ida. Ya? Ya. Ummu Ida di Pacitan, sah? Ya, betul. Masyaallah. Nah, baik, ahlan wa sahlan. أهلاً بكم يا أستاذ. نعم تفضلي يا أم، اقرأي من الآية التي قرأناها صراط الذين. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال تعالى صراط الذين أنعمت عليهم. نعم. آية ثانية بعدها اقرأي أولاً. وقال تعالى يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. نعم. وقال تعالى ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. طيب tadi sudah dijawab ya, siratal ladzina idhafah pada isim mausul itu alladzina, itu isim mabni al-fathah. Nah tadi juga sudah disinggung untuk muraja'ah, setiap isim mausul butuh apa? Butuh silatul mausul dan a'id. Sekarang coba lihat di situ al-siratal ladzina an'amta alaihim, mana silatul mausulnya? Alladzina silatul mausul an'amta an'amta alaihim. Ya. Yeah. Nah, bentuk apa itu? Bentuk jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Jadi an'amta alaihim. Ya. Yeah. Jumlah fi'liyah. Yeah, betul. Mana fa'ilnya? Isim dhamir. Taib, itu apa ta ya? Taib, jayid. Mana a'id yang kembali pada alladzina? A'id. Iya. Dhamir hum alaihim. Iya, alaihim. Iya, dhamirnya pada alaihim. Karena an'ama ini muta'alliq bi ala. Dia berhubung kata ala. An'ama ala. Iya. An'ama ala. Jadi alaihim sibul jumlah jar majrur muta'alliq bi an'ama. Baik, terus ayat selanjutnya. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Iya, yang digaris bawahi idhofah kepada apa itu? Idhofah kepada dhamir. Dhamir, itu apa? Dhamirnya? Dhamir kum. Naam, kum, dhamir mukhatab ya, kum. Jayid. Perhatikan a'malakum. Kan dhamir itu kan kum, ya, mabni ala sukun. Nah. Juga yang kedua dhunubakum sama. Kum. Sama. Iya. Bagaimana cara mengirapnya? Kumnya? Domirun, domirun mutasil, mabniun, ala sukun. Ala sukun. Di mahalli jarrin mudafun ilaihi. Ilaihi. Ya, itulah irap yang mudah, yang gampang bagi pemula ya. Ya, tentu kalau bagi yang sudah lanjutan itu diurai a'malukum kum al-kaf dhamir muttasil mabni 'ala dham fi mahalli jarrin mudhaf ilayhi kum alamatul jam'i. Oh, mabninya 'ala dham ya Ustaz. Kenapa? Mabninya 'ala dham itu tadi a'malakum kum. Iya, yang dhamir itu kaf. Oh iya. Mimnya 'alamatul jam'i. Oh. Itu kalau bagi sudah yang menguasai. Jadi ada, jadi belajar itu bertahap. Jadi lanjutan, nah, kalau mau diurai, jadi dhamir itu kafnya. Jadi al-kafu dhamir muttasil mabni ala dham fi mahalli jarrin mudhaf ilaih. Al-mim alamatul jam'i. Tanda jama'. Ya. Boleh di-irab secara singkat. Utuh kum itu dikatakan dhamir semuanya. Jadi itu juga boleh, apalagi bagi pemula supaya dia tidak bingung. Nah ini karena om terus sudah masuk bagian lanjutan ya. Iya. Baik. Nah. Tafadhali ba'da dzalika. Nah. Liyadhiyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun. Iya. Iya, idhofah berapa? Idhofah kepada isim mausul. Iya, isim mausul. Taib. Mana silatul mausulnya? Ya, malun. Ya, malun? Kanu, ya. Kanu, Ustaz. Ya, malun isi silatul mausul. Kana itu, jadi apa dia? Jadi naat, Ustaz. Kana jadi naat. Kok bisa jadi naat? Gimana ceritanya? Mana manutnya? Bukan. Jadi sebetulnya setiap isim mausul depannya rata-rata silatul mausul itu dia. Kanu ya'mal itu silatul mausulnya. Jadi semuanya Ustaz ya? Iya, itu jumlah apa itu? Itu jumlah fi'liyah. Naam. Fi'ilnya fi'il apa? Fi'il nasikh kana. Walaupun asalnya jumlah ismiyah, hum ya'malun itu kan asal kan? Masuk kana, maka berubah jadi jumlah fi'liyah. Karena kana itu fi'il. Kana itu fi'il. Fi'il apa? Fi'il nasikh. Apa tugasnya? Arfa'ul isma. Isma wa tansibul khabar. Iya. Mana isim kananya? Isimnya? Iya. Yeah. Domir mustatir Ustaz. Iya, yeah, itu waw ya. Waw jama'ah. Kanu, setelah nun itu waw, namanya waw jama'ah, dhamir muttasil. Betul. Dhamir muttasil fi mahali raf'in isim kana. Mana khabar kananya? Ya'maluna. Ya'malun, jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Ya'malun, fi'il mudari, marfu' wa alamat rafi thubutun nun li'annahu minal af'alil khamsah. Sahih? Sahih, na'am. Na'am. Al-waw, dhamirun muttasilun. Al-waw wal jama'ah dhamirun muttasil, maksud jama'ah apa? Menunjukkan banyak, yaitu mereka. Nah. Ya. Atau kalian, kalau di awalnya ngentak, tak malun, ini ya, berarti mereka. Al-waw wal jama'ah dhamirun muttasil mabli ala sukun fi mahali rafin fa'il. Nah, kemudian wa jumlatul fi'liyah fi mahali nasbin khabar kana, sah? Mahali nasbin. Nasbin, sah? Isim kana, khabar kana, marfu' mansub? Iya, na'am. Ah, ingat makanya, kalau begini, ambil satu ayat, menjadi pegangan. Wa kana Allahu ghafuran. Ghafur atau ghafurun? Ghafuran. Ghafuran, itu ambil satu ayat, ingat. Sebagai apa? Sebagai untuk niat. Nah, karena itu tugasnya apa? Wa kana Allahu ghafuran. Wa kana Allahu aliman hakimah, sah? Kalau inna sebaliknya, inna allaha alimun hakim, inna allaha ghafur rahim. Nah itu, seperti kaidah ini, ayat yang pendek begini, itu jadi pegangan untuk ingatkan kaidah. Ya, kalau kita apa ragu atau lupa. Nah sekarang timut, terakhir yaitu, mana a'id yang kembali pada isim mausul, kalau ma itu isim mausul. Aitnya mustatir, Ustaz. Mustatir takdiruhu. Di mana mustatirnya? Ya maluna hu. Sahih, bukan mustatir, mahdzuf namanya. Mahdzuf. Oh, iya. Karena ya mal itu dhamirnya sudah baris itu waw jamaah. Kalau sudah waw jamaahnya, kalau dhamirnya sudah ada, tidak ada yang mustatir lagi. Nah, itu namanya mahdzuf, dibuang. Asalnya apa? Asalnya ahsana ma kanu ya'malunahu. Itu asalnya. Ya, dibuang hanya tidak dibuang. Kenapa? Karena maklum. Iya. Kenapa fi'il ya'malun itu butuh objek kan? Butuh maf'ul kan? Iya. Butuh ya'malun, mereka melakukannya. Nya itulah yang dibuang. Karena sudah maklum. Kenapa maklum? Karena dhamir itu pasti kembali pada ma. Karena sudah disebutkan ma isim mausulnya. Nah ini kalau sudah bicara buang-membuang. Nah ini yang bikin apa? Agak kesulitan ya. Ya. Sebetulnya tidak. Kalau kita tahu kaedah insya Allah mudah. Insya Allah. Itu banyak dari Al-Quran dhamir yang dibuang. Nah, karena bahasa Arab itu makin singkat bahasanya, makin tinggi sasranya. Nah, singkat itu diantara apa? Ada pembuangan. Ada yang dibuang, karena maklum. Ya. Itu biasa. Dalam bahasa kita juga ada terkadang ya. Ya. Nah. Baik. Ahsan, tibarakallah fiqh. Nah, Ustaz, ada ya. Pertanyaan sedikit. Ya. Ini ada ganjalan ini, kita dalam mendengarkan kajian itu sering mendengarkan para ustaz kalau nggak salah ketika menyebutkan sebuah sanad, misalnya apa Umar menyebutkan sanad ya Ustaz ya, yang menyampaikan hadis itu. Misalnya ketika menyebutkan Ibnu Umar kalau enggak salah, atau Abdullah bin Umar ya, itu kok bilangnya radhiyallahu anhuma. Iya. Kayaknya satu Ustaz yang di sini. Oh iya. Ibnu Umar atau Abdullah? Baik. Abdullah bin Umar, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma. Iya. Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, biasa Ibnu Umar. Ibnu Umar, Ibnu Abbas. Kenapa? Karena dua orang itu. Yang pertama Ibnu itu Abdun, yang kedua bapaknya Umar. Kan sahabat kan? Paham? Oh, begitu. Yang didoain bukan anaknya saja, ayahnya juga didoain. Oh. Ibnu Umar itu Abdullah bin Umar, Abdullah anaknya Umar, ayahnya radhiyallahu anhuma, itulah yang tepat. Iya. Oh. Kalau radhiyallahu anhu berarti Abdullah didoain. Iya. Oh. Ayahnya enggak didoain. Jadi radhiyallahu anhuma itu yang tepat. Seperti itu. Iya. Ya, syukur Ustaz. Afwan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajazakallahu khairan Mu'idah di Pacitan. Alhamdulillah sudah dijawab dan diuraikan secara terperinci, dan tambahan pertanyaan faedah sangat bermanfaat. Barakallahu fik. Baik, kita lanjutkan kembali di belakang Mu'idah, masih di line telepon 0218236543. Ya, dalam bab al-idhofah, al-idhofah ilal mabniyah, kita berikan kesempatan kembali ilal asma'il mabniyah bagian ba. Nuwasil, Ustaz? Ya, baik, nuwasil. Kita lanjutkan. Halo, silakan. Iya, sudah masuk, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu di mana? Umu Aisyah di Taruban. Umu Aisyah di mana? Taruban. Taruban, ya? Iya. Baik. Silakan. Baik, naam tafaddali, ya Om. Al-an jim. Selesai kita bahas tentang idhafah kepada isim mabni. Ya. Sekarang di sini adalah idhafatul musanna, arti mudhafnya musanna. Mudhafnya musanna. Nah, atau dia mulhaq. Itu yang dibahas di sini. Naam. Idhafatul musanna awil mulhaqi bihi. Ya. Qala Allahu ta'ala wa ammal ghulamu fa kana abawahu mu'minaini. Wa qala ta'ala wa ba'athna minhumusnai 'ashara nakiba. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minal kaba'iri syatmur rajuli walidayhi. Naam. Baik. Iya. Nah, jelaskan. Coba terjemahkan dulu. Wa ammal gulamu. La, bukan idhafatul, judulnya dulu, idhafatul musanna. Idhafahnya musanna atau mulhaqi. Ya, itu menggabungkan musanna, ya. Iya, menggabungkan isim musanna, isim yang menunjukkan dua, atau mulhaqi bih. Apa arti mulhaqi bih? Mulhaqi yang enggak ada mufradnya, Ustaz. Itu penjelasan ya, bukan aja itu ya. Maksud apa? Atau yang disamakan, itu sudah kita terjemahkan, ya. Oh, iya. Terjemah lebih kurang begitu. Atau disamakan dengan musannah. Arti disamakan apa? Dia bukan musannah hakiki, ya. Maka oh, di istilahnya disamakan. Kenapa disamakan? Karena tandanya sama dengan musannah, itu persoalannya. Ya, kalau tandanya tidak sama dengan musanna, tentu enggak dikatakan mulhaq. Ya, tentu enggak disamakan. Jadi karena tandanya sama dengan musanna, nah sementara dia tidak terpenuhi syarat musanna, maka dikatakan mulhaq. Bih. Baik. Yang pertama apa? Wa ammal ghulamu fa kana abawahu mu'minain. Baik, kata apa? Abawahu. Abawah, ya. Ini kan iya. Mufradnya apa? Mufradnya abun. Abun. Musannanya? Abawa. Abawani. Ya, munculkan nun. Abawani, iya kan? Abawani. Iya. Kemudian kalau dia itu marfu. Iya. Dan rafanya alif. Kalau dia mansub atau majrur? Abawaini. Abawaini. Iya. Ya. Nah, sekarang apa syarat kalau musanna diidhafakan? Sudah kita bahas. Kalau ya, di musanna. Kalau musanna syaratnya nunnya dibuang. Ah, iya, hadfun nun, sahih. Nunnya dibuang. Maka itu abawahu. Iya. Asal abawani kan, nunnya sudah enggak ada lagi. Karena idhafah kepada apa? Dhamir. Dhamir sebagai mudhaf. Ini isim mabni. Iya. Nah, sekaligus mengulang kembali itu, idhafah di isim mabni. Ha. Jayid. Abawahu. Kenapa di sini pakai alif di sini? Kenapa enggak pakai iya? Karena dia marfu', Ustaz. Marfu. Kenapa dia marfu di sini? Karena sebagai isimnya kana. Ahsant. Isim kana sahih. Ahsant. Mana khabarnya? Khabarnya mu'minaini. Mu'minaini. Berarti kan butuh musanna kan? Mu'minaini. Bukan mu'minin. Mu'minaini. Sahih. Iya. Masya Allah. Ini musanna atau mulhaq? Ini mulhaq. Mulhaq. Kenapa mulhaq? Musanna, Ustaz. Musanna hakiki atau mulhaq? Hakiki. Hakiki. Ya, karena terpenuhi syaratnya kan? Iya. Karena ada mufradnya kan? Aba, ya. Mufradnya abun. Nah, abun. Timbul pertanyaan, Ustaz, waw itu dari mana? Aslinya abun. Jaid. Tidak ada isim yang mu'rab itu dua huruf. Tidak ada. Yeah. Minimal tiga huruf. Kalau ada dua huruf perlu dicurigai. Berarti apa? Ada huruf yang dibuang. Jadi abun asal abawun. Makanya terlihat ketika musannanya muncul wawnya kembali. Abawun jadi abawani. Akhun juga. Akhwan. Huruf, dua huruf kan? Iya. Yeah. Asalnya akhawun. Akhwani. Nah, dibuang wawnya lisiqal. Kena berat. Coba itu baca. Ja'a akhawun. Kali buang ja'a akhun. Datang seorang saudara. Jadi musannanya akhawani. Nah, jadi terlihat ketika musanna muncul huruf aslinya. Akhawani. Iya. Hamun hamawani. Taib. Kemudian selanjutnya. Isnai. Taib. Isnai asyara naqiba. Isnai. Iya. Taib, ini musanna atau mulhaq? Mulhaq. Mulhaq. Kenapa ya. Mulhaq? Karena enggak ada mufradnya. Enggak ada mufrad. Iya. Isnani kan? Iya. Isnani. Enggak bisa dibuang alif dan nun. Jadi isnun. Seperti kitabani, kitab. Qalamani, qalam. Buang alif nun jadi qalam. Kalau isnani, buang alif nun jadi isnun. Apa arti isnun? Enggak ada. Maka ini apa? Termasuk mulhaq. Iya. Termasuk mulhaq. Jadi isnani, isnani. Selama-lamanya dia, asalnya begitu, isnani. Tidak ada kata dasarnya. Atau tidak ada mufradnya. Taib. Tapi tanda i'rabnya sama persis dengan musanna, pakai alif terkadang pakai ya, isnani isnaini. Nah, ini katakan mulhaq. Nah, enggak bisa dikatakan bukan mulhaq atau bukan musanna, enggak bisa juga. Karena tandanya sama dengan musanna. Maka istilahnya apa? Mulhaq disamakan ke musanna. Taib, kenapa pakai ya di sini? Karena mansub. Mansub. Sebagai apa dia? Maf'ulun bi. Maf'ul bi dari kata ba'atsna. Sahih. Ya. Ba'asna. Jadi yang mu'rab di sini adalah ini kan adat apa ini? Adatul murakkab. Adat murakkab ya. Adat murakkab ya. Adat idhafa. Iya. Terkib dua kata. Maka mereka adat murakkab, mudhaf mudhaf ilaih. Isnai itu mudhaf, asyaranya mudhaf ilaih. Iya. Nah, asyara yang mudhaf ilaihnya dia mabni. Nah, selama-lamanya asyara. Nah, ini khusus bilangan apa ini? Bilangan belasan ya, dari 11 sampai 19. Itu mabni. Mabni ala fathah juz'ain. Juz'ain apa itu juz'ain? Angka satuan dengan belasannya sama-sama mabni kecuali 12. Duanya. Nah, itu tadi kan. Ahada asyara. Salasata asyara, arba'ata asyara, khamsata asyara, selama-lamanya fathah dua-duanya. Yang pertama, yang kedua. Kecuali isna asyarah. Dia pakai alif. Terkadang pakai ya. Isna asyarah. Pertama mu'rab, yang kedua mabni. Taib, jayid. Terakhir. Walidaihi. Walidaihi. Iya. Mudhaf kepada apa ini? Mudhaf pada dhamir. Dhamir, iya. Iya. Walidaihi. Asal walidaini, nunnya dibuang ya? Iya. Nunnya dibuang. Ini musanna hakiki atau mulhaq? Musanna hakiki. Musanna hakiki, yakin? Iya, yakin. Yakin? Yakin ya? Mufradnya apa? Walidun. Walidun. Apa arti walid? Orang tua. Orang tua, siapa itu? Ayah atau ibu? Ayah ibu. Hah? Ayah ibu. Walid, walidun? Walidun, ayah. Ayah? Iya. Kalau ibu, walidatun kan? Iya. Nah, kalau waliday? Dua orang ayah. Dua orang ayah? Apa itu maksud dua orang ayah? Nah, ini digolongkan juga mulhaq. Kenapa? Karena kata walidah ini maknanya bukan abun-abun. Bukan walid-walid. Berbeda kalau kitabani, kitabut kitab, ya kan? Kitabun kitab. Kalau walidaihi, walidani, al-ab wal-um. Atau al-walid wal-walidah. Kan beda, kan? Halo? Iya. Itu beda. Kalau maknanya tidak apa, tidak sama maknanya, mufradnya, maka dikatakan mulhaq. Walidaihi kan kedua orang tua. Berarti satu laki-laki, satu ibu. Tentu beda. Betul? Iya, Ustaz. Maka digolongkan mulhaq. Nah, kecuali apa? Kalau abawani. Maksud abawani, kalau ayah dan ibu, mulhaq. Tapi kalau maksud abawani, dua orang bapak, keduanya laki-laki. Nah, itu musanna hakiki. Sama dengan umarani. Maksud umarani? Umar. Apakah Umar, Umar, dua orang Umar? Nah, kalau maksudnya dua orang Umar, berarti musanna hakiki. Tapi kalau bukan maksud umarani, ada Umar bin Khattab, Amar bin Hisham, itu Abu Jahal, namanya Abar Amar bin Hisham, maka dikatakan mulhaq bil musanna. Enggak, sudah berlalu ya, Nian. Jadi istilah umarani dalam bahasa Arab maksudnya apa? Umar bin Khattab, yang kedua adalah Amar bin Hisham. Orangnya beda. Yang kedua nama beda. Umar dan Amar. Umar dan Amar. Nama beda. Nah. Paham ini? Yang iya. Juga apa? Juga Qamarani. Qamarani. Kan beda. Apa maksud Qamarani? Asy-syamsu wal qamar. Bukan Qamarani dua bulan. Nah. Kalau Qamari dua bulan, nah berarti musanna hakiki. Tidak ada bulan dua. Bulan cuma satu. Berarti apa maksud Qamarani? Asy-syamsu wal qamar. Jadi beda benda. Beda benda, beda nama. Maka digolongkan mulhaq. Nah, demikian juga walidaihi. Jika maksudnya apa? Ayah dan ibu. Al-walid wal-walidah. Maka dikatakan mulhaq. Ya. Karena beda. Yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Demikian abawai. Abawani. Kalau maksud al-ab wal-um. Maka dikatakan mulhaq. Ini sudah kita bahas ya pada pertemuan lalu. Iya. Ini cuma istilah saja. Istilah ya, istilah. Tapi hakikatnya adalah sama tandanya dengan musanna. Itu tidak akan berubah makna, iya. Istilah tidak akan merubah makna. Baik. Ahsan, barakallahu fik. Tanya Ustaz. Iya. Muta'alliqun itu apa maksudnya, Ustaz? Berhubungan. Oh, ya, muta'alliqun bi syai'in madhkur atau muta'alliq bi syai'in mahdhuf. Nah, al-bahsu anil kitab sa'bun, anil kitab jar majrur, syibul jumlah jar majrur muta'alliq bil bahas. Berkaitan dengan bahas. Arti bahasa butuh huruf jar, bahasaan. Tapi mungkin sedikit lagi, walidain ini sebagai apa sih ini? Kedudukannya. Sebelum kita ini. Ya, min al-kaba'ir syatmur rajuli walidayhi. Sebagai apa walidayhi di sini? Dia ma'tuf, Ustaz. Ma'tuf. Mana huruf atafnya? Bukan. Dia na'at. Na'at. Iya. Na'at ini, walid ini kata isim jamid, kata benda atau kata sifat? Oh iya, bukan, Ustaz. Walid ini adalah isim jamid, kata benda, benda hidup ya. Iya. Yeah. Ada benda mati, benda hidup. Benda itu manusia, hewan, nah. Ini isim jamid, bukan kata sifat. Nah, ini apa? Maf'ul bih dari masdar syatmu. Ini dikata istilah apa? Al-masdar ahyanan ya'mal ka'amali fi'li. Terkadang masdar beramal seperti amal fi'ilnya. Seperti apa? Syatama. Soal apa? Syatama rajulu walidayhi. Nah. Oh iya, maaf. Iya. Iya. Sama seperti isim fa'il juga. Terkadang ya'mal ka'amali fi'li. Nah. Kalau isim fa'ilnya butuh maf'ul, ada maf'ulnya. Jadi syatmur rajuli, nah, fa'ilnya sudah jadi mudhaf ilaih. Rajul itu sebagai fa'il sebenarnya, tapi jadi mudhaf ilaih. Enggak di fa'il lagi, tapi maknanya fa'il. Segi makna itu fa'il, pelaku. Ya. Siapa mencela? Syatmur rajul. Hah? Celaan seseorang terhadap kedua orang tuanya. Ya, orang rajul itulah pelakunya yang mencela. Cuma dia sebagai mudhaf ilaih, sudah jadi mudhaf ilaih. Ya. Oh iya. Walidai sebagai apa? Maf'ul bih. Makanya pakai iya. Iya, oh iya. Ulun fi mansub. Iya, walatun nisbi ya li anahu. Bihi ya li anahu musanna. Mulhaq bil musanna. Iya. Iya, baik. Jumlah apa ini? Semuanya minal kaba'ir syatmur rajuli walidai. Termasuk dosa besar adalah celaan seorang terhadap, cacian seorang terhadap kedua orang tuanya. Jumlah ismiyah, Ustaz. Jumlah ismiyah, betul. Mana mubtada'nya? Mubtada'nya syatmu. Syatmu. Mana khabarnya? Khabarnya minal kata'ir. Kabair. Nah, itu ciri. Ya. Kalau sudah ada jar majrur di depan, kemudian ada isim di belakangnya marfu, berarti jumlah ismiyah, ini apa? Khabarnya didulukan. Nah, khabarnya didulukan, mubtada'nya diakhirkan. Jadi termasuk dosa besar adalah seseorang mencelah kedua orang tuanya, mencaci maki kedua orang tuanya. Iya. Ini hadis ya, silakan rujuk. Karena ada pertanyaan sahabat, bagaimana ya Rasulullah? Ada anak-anak mencela orang tuanya? Ada. Bagaimana dia mencelah orang tua orang temannya, kan gitu. Lalu yeah, temannya mencelah orang tuanya. Nah, itu dosa besar. Itu dosa besar. Bagaimana kalau anaknya betul-betul mencaci maki orang tuanya secara langsung? Wal-iyadhu billah, la hawla wa la quwwata illa billah. Baik. Ahsan, barakallahu fik. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Aisyah. Alhamdulillah, barakallahu fik. Sudah tiga ayat yang dibaca dan diuraikan secara terperinci. Demikian juga ada pertanyaan yang alhamdulillah sudah dijawab, barakallahu fik. Kita masuk kembali untuk selanjutnya di line telepon 0218236543 bagi Anda yang baru bergabung dalam pembahasan al-idhafah. Kita masuk ke idhafatul mudhafuha jam'u mudzakkarin salim aw mulhaqun bih. Baik, kita angkat kembali. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa umum di mana? Dari Firliana di Situbondo. Oh, mau Firliana di Situbondo. Baik, silakan. Afwan Ustaz, ini mau tanya Ustaz, anak Ustaz. Iya. Oh, itu tentang mufrad hamun apa kalau muannas itu bisa hamatun Ustaz. Itu aja Ustaz. Syukur iya. Jazakallahu khair. Mufrad. Taib, yang saya tahu saya hamun tidak bisa jadi tambah mudhaf, itu istilah khusus ya. Iya, hamun itu mertua. Jadi kalau mertua perempuan ya mungkin Abu Zaujah. Iya. Atau Ummu Zaujah ya. Iya. Setahu saya itu tidak apa tidak bisa dipakai tamar butoh karena itu ada istilah khusus ya, istilah khusus. Wallahu a'lam. Iya. Baik, demikian Ibu Firliana di Situbondo ya, jazakillah khair pertanyaannya. Baik, kita berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Baik, di halaman 50 sekarang, Al-Khulasatul Asasiyah, kita angkat kembali. Halo. Jadi kalau Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ummu Fathiyah di Aceh. Ummu Fathiyah di Aceh, tayyib. Naam, tafadhali ya. Yang bagian dal, Ustaz. Dal, ya. Bismillah. Idofatun mudofuha jam'u mudakkarin salimun au mulhaqun bihi. Naam. Qala Allah Ta'ala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين وقال الله تعالى وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. Iya, insyaallah. Ahsant. طيب, coba terjem. Terjemiha. Ini mana yang mungkin? Instruksinya, dal itu, judulnya. Iya, dal, dal. Iya. Menggabungkan idofah, saya. Idofah, penggabungan, ya kan. Idofatun mudafuha jam'u mudzakkarin salim au mulhaqun bih. Penggabungan yang mudafnya, iya. Perhatikan nakirah, idhafah kan nakirah kan? Jumlah ba'da nakirah na'at. Itu ingat itu kaedah ya. Sudah pernah disinggung ya. Jadi kalau ada jumlah setelah nakirah itu na'at. Kalau jumlah setelah ma'rifah itu hal. Nah, ini kan mana jumlahnya? Mudhafuha jam'u mudzakkarin salimun, itu jumlah. Mudhafuha mubtada. Jam'u itu khabarnya. Nah, terletak setelah nakira idhafatun. Nah, ini berarti na'at. Jadi idhafah, penggabungan yang mudhafnya. Biasa na'at diarti pakai yang ya, bahasa kita umumnya seperti itu. Ya, kalau terjemahannya ya silakan aja bagaimana bahasa yang baik ya. Idhafatun dal idhafah, artinya hadhi idhafah. Jadi mudhaf apa mubtada'nya dibuang karena sudah maklum. Biasa kalau judul idhafatun ay hadhi idhafah, idhafatun penggabungan mudhafuha yang mudhafnya mujam'u mudzakkar salim, bentuknya adalah jamak mudzakkar salim au mulhaqun bih atau mulhaq bi jam' mudzakkar salim. Iya, yang disamakan. Kenapa? Iya, atau yang disamakan dengan jamak mudzakkar salim. Nah, ini contohnya ya. Mana itu mulaquhu? Iya, mulaquhu, iya kan? Ya. Taib. Nah, ini mulaquhu ini kan jamak. Jamak apa ini? Jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Iya. Jamak mudzakkar salim. Ini apakah mulaquhu ini isim alam atau kata sifat? Enggak tahu, Ustaz. Nah, ini kata sifat ya. Oh, kata sifat. Iya, kata sifat ya. Isim fa'il pada laqa yulaqi. Laqa la asal laqiya. Laqiya, lalu timbangan fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan mufa'ilun mulaqiyun, itu asalnya. Mulaqiyun. Sudah? Mulaqiyun. Berarti isim apa ini? Isim manqus. Di akhir ya kan? Mulaqin, mulaqiyun. Maka dibuang ya, jadi mulaqin. Kemudian dijadikan jamak mudzakkar salim, tambah utama nun. Bagaimana jadinya? Mulaqiyuna, ya kan? Dan itu berat. Nah, itu berat. Maka harakat ia yang dibuang harakat ia itu kan asal mulaqiyun, jamak mulaqiyuna, masuk waw mulaqiyuna, iya kan, berarti harakatnya dhammah. Nah, dibuang ianya, maka harakat dhammahnya pindah kepada sebelumnya, itu huruf qaf. Jadi mulaqu. Nah itu asal usul. Mungkin ada baik saya tulis ya, biar jelas. Insyaallah. Om melihat apa? Tilfas? Enggak Ustaz. Oh enggak. Iya enggak apa-apa lah. Ya, jadi. Ustaz. Iya mula. Nih mulaki, mula fa mufailun, mulaqiyun. Ini ya baris dhamma ini kan berat. Ini isim mankus, maka dibuang sama seperti madiyun. Jadi apa? Madin. Jadi mulaqin. Ini isim fa'il. Nah, mulaqin. Ada ya lagi? Enggak ada lagi. Dibuang huruf ya-nya. Iya kan? Maka kasih tanwin, namanya tanwin iwat an harfin mahdhuf. Tanwin iwat, tanwin pengganti huruf yang dibuang, itu huruf ya. Jadi mulaqin, sama seperti qadin, madin. Ini dia, mulaqin. Nah, kemudian dijadikan jamak mudzakkar salim. Bagaimana mudzakkar salim? Tambah waw, tambah nun. Waw dan nun kan? Nah, waw bersukun. Nah, ini tambah. Bagaimana jadinya? Nah, ini mula. Asalnya kita masukkan ya aslinya mulaqiyun kan gitu. Mulaqiyuna. Itu asalnya. Nah, kan lagi-lagi ya itu kan berat. Baris dhamma itu berat, maka dibuang ya-nya. Iya. Dibuang. Kalau kita nampakkan kembali dibuang. Kemudian harakat dhammahnya ini pindah kepada qaf. Jadi mulaqu ini. Mulaquna. Itu asal jadinya mulaquna. Mulaqun. Udah? Ya, terus kemudian idhafah kepada dhamir hu. Dhamir idhafan. Bagaimana idhafah? Apa syaratnya kalau jamak mudzakkar salim di idhafah? Dibuang huruf nunnya. Ini dibuang nih. Jadilah apa? Mulaquhu, iya kan? Iya, Ustaz. Pas enggak tuh? Hah? Pas, Ustaz. Pas kan? Ya itu dia asalnya. Itu prosesnya. Nah, jadi mulaku. Iya. Menemui kan laqiya itu bertemu. Jadi laqa yulaqi, iya. Jadi mulaquhu. Iya. Wa'lamu annakum mulaquhu. Ketahuilah bahwa kalian akan menemuinya. Wa basyiril mu'minin. Baik. Nah, ini jamak apa? Mudzakkar salim, salim hakiki. Waspun dia kata sifat isim fa'il. Ya, karena jamak mudzakkar salim itu ada dua yang bisa dijamakkan. Yang pertama isim alam, yang kedua waspun kata sifat. Itu diingat. Iya. Itu harus diingat. Iya. Iya. Repot ya. Enggak usah dihafal, diingat aja. Iya. Alhamdulillah ini buku ini saya susun dengan secara praktis singkat, iya, mudah insyaallah. Jadi yang dijamak itu adalah dua macam cuma dijamakkan. Ada jamak mudzakkar salim, yang kedua waspun kata sifat. Kata sifat adalah isim fa'il, isim maf'ul, sifatun musyabbahah bismil fa'il, kemudian isim tafdil. Nah, termasuk juga isim mansub. Nah, isim mansub adalah isim nisbah. Indonesi. Nah, itu bisa dijamakkan jadi Indonesiyun, Misriyun, Misriyuna, Misriyin. Karena kalau sudah masuk ya nisbah berarti jadi kata sifat ya. Iya. Taib. Terus masih Bani. Nah, jangan mundur, jangan menyerah. Silakan tuntaskan. Iya. Yang kedua. Bani Israel. Bani Israel. Nah, iya. Ini bingung nih, Ustaz. Iya, jangan bingung. Baik, Bani. Uh-uh. Nah, ini jamak muzakkar atau mulhaq? Sepertinya mulhaq, Ustaz. Mulhaq, iya. Mufradnya apa? Ibnun, iya kan? Ibnun. Iya, ibnun. Dibuang alif. Jadi banun, jadi banuna wa banina. Karena jamak ada dua, bisa jamak taksir itu umumnya ibnun abna, abnaun. Nah. Kemudian jamak dijamakkan muzakkar, jadi banun wa banin, banuna wa banu abnaina. Baik, ini digolongkan mulhaq. Nah, timbul pertanyaannya, kenapa mulhaq? Nah, Nah, makanya apa? Cobalah diperiksa kembali. Nah, apa? Yang dijamak itu adalah isim alam. Ya kan? Yang kedua waspun. Apakah ibn ini isim alam? Tau isim alam? Isim alam itu ma summiya bihi syakhsun aw syai'. Ya, sesuatu yang dinamakan bagi seorang atau atau benda. Ya, bernama orang. Insan itu bukan isim alam, itu isim jenis. Tapi kalau nama Muhammad, nah, Ali, jadi manusia itu ada namanya kan? Ya, iya kan. Manusia kan banyak, enggak terhitung berapa miliar dunia ini. Ada namanya masing-masing. Nah, itu katakan isim alam. Muhammad, Ali, Ahmad, Mas'ud dan seterusnya itu isim alam kena nama bagi manusia. Demikian juga, nah, mungkin ada hewan punya nama tersendiri. Iya. Hewan misalnya, kalau kitun itu bukan nama, itu jenis, jenis hewan. Nah, ya. Kalau Om berikan nama kucing, siapa namanya? John dinamakan. Berarti John itu isim alam. Nah, itu maksudnya. Paham ini? Ya. Nama tempat, daerah atau kota, namanya Makkah. Nah, itu isim alam. Karena nama bagi suatu daerah, suatu wilayah. Indonesia itu nama bagi kepulauan. Masuk dia. Maka dikatakan mulhak. Iya. Nah, mulhak bil jamak Uskir Salim. Kenapa mulhak? Karena tandanya sama masalahnya. Nah, dia pakai waw, terkadang pakai ya. Banuna wa banina. Itu persoalannya. Tandanya sama seperti Uskir Salim. Ada kala pakai waw, ada kala pakai ya. Nah, enggak mungkin dinamakan jamak Uskir Salim. Karena tak perlu syaratnya. Kalau gitu pakai istilah khusus. Namanya mulhak. Alhamdulillah para ulama, ahli ahli tata bahasa, menciptakan suatu nama istilah untuk memudahkan. Ini sebetulnya untuk memudahkan. Nah, enggak ada, sebetulnya enggak ada sahabat memberikan nama mulhak, enggak ada. Jangan dibilang bid'ah. Ini ya apa termasuk apa? Masalah mursalah ya. Digolongkan masalah mursalah. Iya. Karena ini istilah untuk memudahkan sebetulnya. Ya, untuk memudahkan. Paham ini? Mudah-mudahan Ustaz. Ya, abadta bani Israel. Taib. Ahsan, barakallahu fik. Fikum barakallahu Ustaz. Jazakumullah khair. Waalaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillahu khair mufati ahli Aceh. Masyaallah. Barakallahu fik. Nah, alhamdulillah tuntas ya. Naam. Tuntas. Kita berikan kesempatan bagi ikhwan yang ada sedang ada sisa. Enggak. Tidak yang tersisa. Masuk latihan saja. Ambil berapa latihan saja. Siap. Iya, ini kan contoh-contoh dari ini ya. Naam. Contoh-contoh. Nah, ini latihan-latihan ini ada yang sudah di apa? Sudah dijawab, tapi dalam bentuk ayat lain ya. Ini nah, saya rata-rata mengambil ayat ya. Ya, sengaja saya mengutamakan ayat atau hadis. Ya. Nah, Ustaz. Baik, silakan. Fadli akhi Ibrahim. Nah, kita masuk ke tadribat. Ya, latihan-latihan di halaman 51 itu khamsin. Dan kita berikan kesempatan untuk ikhwan yang ada di studio. Fadhal. Tadribat. Qala Allah Ta'ala. Ad-darsu tsani. Ad-darsu tsani wa ishrun. Naam. Wa ishrin. Wal. Wal ishrun. Wal ishrun. Kenapa pakai waw? Ini wal ishrun. Itu adat apa nih? Adat tertibi atau adat biasa? Bilangan biasa atau bilangan tingkatan? Tingkatan. Tingkatan. Ya, maka penyebutan beda kan? Ad-darsu tsani bukan itsnaini. Iya. Kalau pakai idhafah, tentu darsunya enggak pakai alif lam. Nah, ini pakai alif lam kan? Berarti harus pakai adat tertibi. Umumnya digunakan adat tertibi. Ya, ini sebagai apa adat di sini? Tadi sebagai na'at ya. Nah, kalau gitu antum harus lihat man'utnya. Jangan lihat mas'utnya. Man'utnya yang dilihat. Tapi ad-darsu ya, biar segar dikit ini. Kena kaedah ini butuh butuh relax ya. Ad-darsu kan marfu kan? Marfu. Nah, kalau ditanya lagi kenapa marfu? Khabar mubtada mahdzub, asal apa? Hadzal darsu. Ingat tuh setiap judul ya, itu apa? Terlihat enggak sempurna berarti ada mubtada-nya dibuang. Itulah hadza. Tadribat, berarti tadribatun. Itu kalimat sempurna enggak? Kalimat sempurna itu. Nah, mana mubtada-nya? Hadzihi tadribatun. Nah itu. Kenapa dibuang? Lebih ringkas, lebih bagus bahasa. Iya. Begitu. Kita hanya mencontoh saja, sudah ada dibuat oleh orang Arab. Yang pemilik bahasa, ahli bahasa. Kita tinggal meniru saja. Taib. Jadi, ad-darsu tsani wal isrun. Pakai waw marfu. Kenapa marfu? Ma'tuf alihnya marfu. Nah, ini adat ma'tuf ya. Ingat tuh. Jadi, ada adat fardi, ada adat terkib, atau adat murakkab, atau adat terkib, ada adat ma'tuf. Adun fardi, wahid sampai asyrah. Ya, itu adun fardi. Bilang apa? Satuan. Ya. Sampai apa? Sampai sembilan ya. Adun fardi. Sampai sembilan. Itu adun fardi. Nah, kemudian apa? Ada adadun murakkab. Atau terkib. Itulah belasan tadi. 11 sampai 19. Kemudian ada adat apa? Ma'tuf. Itu yang pakai waw. Dari mulai apa? 21. Nah. 21 sampai 29. Nanti 31 sampai 39. Sampai 391 sampai 99. Yang keempat, selanjutnya apa? Adat apa? Al-Fadhul Uqud. Bilangan puluhan. 10, 20, 30, 40, 50 sampai 90. Nah, itu ada apa? Al-Fadhul Uqud namanya. Nah, setelah itu baru mi'ah. Ya, 100 lain istilah. Jadi apa? Kalau adat ma'tuf, pakai waw berarti ataf dan ma'tuf. Ma'tuf dan ma'tuf alaih harus sama. Jadi, as-sani, ad-darsu as-sani wal-ishruna. Nah, kena as-sani apa? As-saninya dia sebagai na'at daripada darsu, marfu dia. Nah, kenapa? Mana tanda rafaknya? Ana tanya antum. Kayaknya ini aja bahas dulu. Bagi antum ini bahasa ad-darsu. Alif. Enggak masuk kepada latihan insyaallah nanti minggu depan kena sudah waktunya. Iya. Ini sekali ngingat kembali ya. Ingat kembali pelajaran. Jangan sekali-kali antum melupakan pelajaran. Ad-darsu. Nah, bagaimana cara membaca tadi itu? 22. Ad-darsu as-sani wal isrun. Nah, ini maksudnya pakai ya, pakai waw. Kenapa? Karena ini marfu. Maka marfu. Nah, isrun ini apa? Mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Kenapa? Laisa lahu mufrad. Enggak ada mufradnya. Nah, pelajaran kemarin kan? Lu ingat itu. Nah, tandanya sama di mudzakkar salim. Bahkan ada kalau pakai waw, ada kalau pakai ya, isrun isrin. Jangan baca isrin. Kenapa bukan isrin? Karena ini marfu. Kenapa marfu ini? Ini na'at. Na'at dia berkata ad-darsu. Darsu ini marfu, berarti ini marfu. Nah, sekarang tanda rafaknya apa? Kalau ini jelas tanda rafaknya waw. Kena mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Ini tanda rafaknya apa? Tanda rafaknya dhammah muqaddarah 'alal ya' lis-siqal. Jadi isim yang diakhiri oleh ya ada isim manqus. Itu diingat, isim manqus ya kan? Insyaallah setelah bab ini masuk itu isim manqus. Iya. Tapi itu sebetulnya sudah pernah disinggung di durusul lughah, selesan ya. Iya, ini isim manqus. Di akhir ya. Dari mana tahu ya sebelumnya kasrah? Sebelumnya kasrah. Jadi as-sani, enggak bisa baca as-saniu. Bisa dibaca tapi berat, makanya lisiqal. Tidak dibaca dhammahnya kena siqal. Biarkan dia ya itu apa? Tidak dikasih harakat. Tetap dia harakat dhammah. Ditakdirkan ditetapkan ada dhammah ada ya. Nah, kenapa tetapkan di situ? Enggak dinampakkan, enggak dibaca, enggak ditulis lisiqal kena berat di anu isim manqus. Nah, ini yanya gak dibuang. Kenapa yang dibuang? Kena ada alif lam. Kalau gak ada alif lam, sanin. Dibuang yanya. Itu kembali pelajaran yang sudah pernah diajarkan. Nah, ini ma'tuf alainya marfu, kena dia na'at, maka ma'tufnya juga marfu. Ataf kesini, ini marfu, ini marfu. Nah, itu dia. Nah. Paham ini? Iya. Jadi, kalau dia adat apa? Adat tertibi, dia harus sama. Karena sebagai na'at. Nah, tidak berlaku kaidah apa? Tanakut, berlawanan. Mudzakkar mu'annas, enggak berlaku di situ. Nah, kena adat tertibi, harus sama. Nah, tergantung man'utnya. Kalau man'utnya mudzakkar, dia mudzakkar semuanya. Kalau di mu'annas, mu'annas. Ad-darsu tsani wal isrun. Ad-darsu tsalisu wal isrun. Padahal sudah masuk tiga kan? Enggak berlaku. Kalau adat biasa itu berlaku. Ad-darsu tsalisu wal isrun, ad-darsu rabi wal isrun, sampai begitu juga. Nah, kalau di mu'annas ini harus mu'annas. As-sa'atu banyak. As-sa'atu tsaniyatu wal isrun. Naam. Al-hissatu ats-tsalisatu wal isrun. Kalau isrun tetap, enggak ada isritun, enggak. Nah, ini adat apa? Isrun, ini adat apa? Adat dia bebas bisa mudzakkar muannas, ini sama saja. Iya, isrun enggak ada isritun. Nah. Baik. Kayaknya sampai di sini Ustaz di sana ya. Akan datanglah ke depan kita masuk pada tadribat. Wallahu alam bisawab. Pada Ustaz yang telah memberikan penjelasan tambahan dan faedah dari uraian i'rab pelajaran ad-darsu al-tsani wal isrun. Masyaallah. Baik, kita berikan kesempatan untuk jawab pertanyaan tadribat ini insyaallah pada kesempatan pekan yang akan datang. Ada beberapa pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apakah perbedaan makna idhafi idhafah ma'nawiyah dengan idhafah lafziyah? Iya, idhafah ma'nawiyah dan idhafah lafziyah. Idhafah lafziyah secara lafaz dia idhafah. Kalau ma'nawiyah itu secara makna tapi dia bukan idhafah hakiki, ya. Bukan idhafah hakiki, tapi maknanya seperti makna idhafah. Iya. Tapi nanti lebih jelasnya nanti coba saya buka kembali ya. Nah, saya buka kembali biar jelas. Iya. Seperti ya tali'an jabalan. Tali'an jabalan. Iya, itu kan satu kata sebetulnya. Di sini mana satu kata? Nah. Tali'an jabalan, pendaki gunung. Pendaki gunung. Jabalan sebagai maf'ul bih. Dari sisi makna dia idhafah. Si makna kena satu kata. Pendaki gunung. Insyaallah. Tapi secara lafaz dia bukan idhafah. Kenapa? Karena jabalan itu maf'ul bih. Ya. Ya tali'an jabalan. Wahai pendaki gunung. Artinya apa? Ini nakirah ghairu maqsudah kan? Siapa saja kita mau apa peringatkan mereka karena kita enggak tahu orang namanya sebagai ya tali'an jabalan. Wahai pendaki gunung. Nah. Ini tali'an jabalan itu munada jabalan sebagai maf'ul bih. Nah, sisi makna dia idhafah. Kenapa satu kata? Satu kata, tapi secara lafaz dia bukan idhafah lafzi. Nah, kenapa? Jamak itu dia bukan mudhaf ilaih, dia sebagai maf'ul bih. Tapi wallahu alam nanti